terbeli. Tak terbeli adalah sebuah kata yang sangat luar biasa nilainya. Tak terbeli menunjukkan posisi yang sangat tinggi. Tak terbeli menunjukkan situasi yang luar biasa langka. Mengapa? Karena tak terbeli itu berarti sangat amat luar biasa berarti. Siapa yang tak terbeli? Itu pertanyaannya. Semahal apapun benda pasti bisa dibeli. Semahal apapun pulau pasti ada yang mampu membeli. Semahal apapun harga sebuah teknologi pasti ada saja yang mampu untuk memiliki. Tetapi berbicara tentang tak terbeli itu berbicara tentang orang yang memiliki integritas tinggi di dalam hidupnya. Tak banyak uangnya, tapi orang beruang banyak tak bisa membelinya. Tak banyak yang dimilikinya, tetapi orang banyak tak bisa membelinya. Wow, itu luar biasa. Tapi itulah orang yang berintegritas. Ia tak terbeli sekalipun ia tak punya. Ia tak terbeli sekalipun ia tak banyak uang. Ia tak terbeli sekalipun banyak orang di sekitarnya yang coba untuk menawar harga dirinya. Integritas membuat dia mampu untuk menatap muka, tegap, mengayunkan langkah. Karena integritas memberikan keyakinan diri sekaligus kepuasan diri di dalam batinnya. Integritas membuat dia lapang dada, ringan dalam hidup ini. Karena ia tak terlalu pusing dengan apa yang dimilikinya. Ia sangat pusing apa yang harus dilakukannya. Ia tak terlalu pusing dengan tumpukan harta yang ditawarkan orang kepadanya. Tapi dia pusing untuk pengabdian nyata yang harus diwujudkannya. Ya, tak terbeli itu kata yang paling tepat. Sehingga orang yang berintegritas menjadi orang yang luar biasa. Bangsa ini, negeri ini butuh pemimpin yang berintegritas, yang bangga melangkah dengan tegap, mengayunkan langkah yang penuh kepastian. Karena berintegritas, ia mampu beradu mata dengan siapapun karena ia tak menyimpan rahasia yang busuk di hidupnya. Ia mampu melangkah kemanapun karena dia tak berutang kepada siapa saja. Ia tak pernah menipu karena yang dilakukannya selalu apa yang dikatakannya, sejalan di sana. Alangkah indahnya jika kita punya orang yang tak terbeli. Semoga orang itu adalah Anda dan juga saya. Bersama saya, Bigman Sirait.